perbarui dengan kesungguhan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih besar, lebih bermanfaat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, kita beralih lagi ke audiens. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Saya Maskal dari Jakarta, Pak. Yes. Pak Mario, saya bertanya. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai agent of change bagi sahabat-sahabat kita jika sahabat-sahabat kita itu sendiri justru menentang perubahan itu? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya mau turun. Ibu punya rencana keberhasilan? Punya. Bapak? Punya. Anda? Punya. Anda? Good. Ibu? Ingat ya, hidup tanpa rencana berhasil sama dengan hidup berencana gagal. Maka milikilah rencana keberhasilan. Bapak juga. Good. Sekarang, apakah kalau Anda mengenal satu sama lain, apakah sahabat Anda tahu di dalam rencana keberhasilan beliau ada rencana keberhasilan baginya? Itu yang jarang kita komunikasikan ke orang, bahwa di dalam keberhasilanku nanti ada keberhasilanmu. Kalau setiap orang di Indonesia berbicara sebagai pribadi yang menyertakan orang lain dalam rencana keberhasilan pribadinya, siapa yang tidak mendukungnya? Hah? Itu dulu. Super sekali Pak Mario, dan jadi sesuatu yang sangat inspirasional. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi tentunya untuk Anda di Mario Teguh Golden Way.